terlalu cepat pagi datang menjemput hari, saat bulan masih enggan untuk beranjak dari dinginnya malam yang telah membuai setiap jiwa. Hari ini kau pergi, sisakan 1000 kebimbangan yang tak pernah.